Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Hayya ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Telah kita sebutkan beberapa ayat pertama di dalam surah Al-Jin yang menjelaskan seperti yang telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya ada sekelompok dari bangsa Al-Jin yang mendengarkan Al-Qur'an kemudian beriman kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tentulah bangsa jin seperti yang telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya, ini termasuk dari makhluk yang mukallaf, yang dibebani untuk kemudian menjalankan syariat Allah Azza wa Jalla dan beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana umat manusia yang mereka juga diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Seperti yang Allah Azza wa Jal sebutkan dalam ayat yang ma'ruf, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sekarang kita sebutkan pada ayat yang setelahnya, itu ayat yang keempat. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi shatata. Disebutkan tafsirnya, wa annahu safihuna wa huwa iblis. Dan bahwasanya orang yang dungu di antara kami, maksud as-safih di dalam ayat tersebut adalah iblis alaihi la'natullah, sebagai abul jin, nenek moyangnya bangsa jin, dan sebagai seorang makhluk yang mengikrarkan permusuhannya kepada umat manusia. Fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Sebagaimana dia telah bersumpah dengan menyebut sifat kemuliaan yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jal, bahwasanya anak keturunan Adam akan benar-benar disesatkan oleh dirinya. Nah, iblis ini kata al-jin, kana yaqulu 'ala Allah Ta'ala, telah mengatakan atas Allah Ta'ala qawlan ba'idan 'anil haqqi was-shawab, dengan satu perkataan yang jauh dari kebenaran dan al-haq. Min da'wa sahibati wal walad, iblis menyampaikan kepada mereka bahwasanya Allah Azza wa Jal memiliki seorang istri dan memiliki seorang anak. Ini tentulah satu ucapan yang batil, yang dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga dalam ayat yang lainnya Allah Azza wa Jal menyebutkan, mattakhadha sahibatan wala walada. Allah Azza wa Jalla tidak mengambil seorang istri untuk dijadikan sebagai istrinya, tidak pula seorang anak untuk dinisbatkan dan diaku anak itu adalah anak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla adalah Al-Ahad, Zat yang Maha Esa, yang lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Sehingga ucapan mereka yang menisbatkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla membutuhkan seorang istri sebagaimana manusia yang sangat butuh kepada seorang wanita sebagai istrinya, dan sebagaimana kebutuhan mereka akan kelahiran seorang anak, ini termasuk dari menisbatan sesuatu atas Allah Azza wa Jalla bighairi ilm, tanpa didasari dengan al-ilm. Adapun seperti yang diaku oleh mereka yang menisbatkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengambil seorang istri yang bernama Maryam dan mengambil seorang putra yang bernama Isa alaihi salatu wassalam, orang-orang Yahud mengatakan Uzair adalah putra Allah Azza wa Jalla, adalah termasuk dari kedustaan yang mereka nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pengakuan mereka bahwasanya Allah Azza wa Jalla berhak untuk disembah, demikian pula istrinya Maryam dan anaknya Isa alaihi salat wassalam memiliki andil untuk disembah, diibadahi dari selain Allah Azza wa Jal, adalah ucapan yang pada yaumul qiyamah akan dibantah secara langsung oleh Nabi Isa alaihi salat wassalam. Nabi Isa mengingkarinya, seperti yang Allah Azza wa Jalla sebutkan pada akhir surah Al-Ma'idah. In kuntu qultuhu faqad 'alimtah. Kalau semisal saya benar mengatakannya, kata Isa alaihi salat wasalam, sungguh engkau telah mengetahuinya. Ini Nabi Isa mengingkarinya. Setelah sebelumnya dia ditanya apakah dia memerintahkan kaumnya untuk menjadikan dirinya, demikian pula ibunya, sebagai ilah tandingan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan yang batil. Demikian pula di dalam ayat yang lainnya Allah Azza wa Jalla membantah adanya keyakinan trinitas. Ya kan, waqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir mereka orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah Trinitas, satu dari tiga Tuhan. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Anak. Mereka menisbatkan bahwasanya ketiganya adalah ilah mereka, sesembahan mereka, yang ketiganya berhak untuk disembah sebagaimana mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ini jelas-jelas kekafiran. Nah, disebutkan oleh sekelompok jin ini seperti yang Allah Azza wa Jalla wahyukan di dalam surah Al-Jin, yang mereka beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian terjadi pembicaraan sesama mereka yang Allah Azza wa Jalla abadikan di dalam surah tersebut, menyebutkan bahwasanya ternyata iblis, demikian pula pengikut-pengikutnya, mereka menisbatkan satu kedustaan atas Allah Azza wa Jalla yang jauh dari kebenaran dan al-haq. Yaitu adanya akuan bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki seorang istri dan memiliki seorang anak. Adapun keyakinan Islam, mereka meyakini bahwasanya Maryam adalah seorang wanita yang suci, yang telah memberikan semua waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula anaknya Isa adalah sebagai seorang hamba dari hamba-hamba ciptaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang Allah Azza wa Jalla menciptakan Isa melalui ibunya Maryam tanpa ada seorang lelaki yang menggaulinya. Ini menunjukkan tentang kemaha kuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Alamin. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla bila mana menghendaki sesuatu, maka Allah Azza wa Jalla akan mengatakan terjadilah. Maka terjadilah apa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula penciptaan Isa. Allah menyatakan kun, maka terciptalah Isa alaihi salatu wassalam dengan izin Allah Azza wa Jalla, sampai akhirnya dilahirkan, kemudian diangkat menjadi seorang rasul, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tatkala Maryam mendatangi kaumnya dalam keadaan menggendong putranya yang ketika itu baru lahir, ketika kaumnya menanyakan kepada dirinya dari mana putranya, maka seperti yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada Maryam untuk tidak berbicara kepada mereka, maka Maryam mengisyaratkan kepada anaknya tersebut. Mereka mengatakan, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kami bisa berbicara kepada seseorang yang masih kecil, balita, masih menyusu kepada ibunya. Maka tatkala itulah Allah Azza wa Jalla menjadikan Isa alaihi salatu wassalam bisa berbicara dengan ucapan yang jelas difahami oleh mereka. Di antara ucapan Isa seperti yang Allah Azza wa Jalla abadikan dalam surah Maryam, inni abdullah, sesungguhnya saya adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kemudian Isa menyatakan inni ibnullah, sesungguhnya saya adalah putra Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Isa menyatakan inni abdullah, sesungguhnya saya adalah hamba Allah Azza wa Jalla, hamba ciptaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana hamba-hamba yang lainnya. Namun Allah Azza wa Jalla memberikan kemuliaan kepada Isa dengan risalah yang Allah berikan kepadanya. Bahkan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin yuladu illa nazaghahu syaitan." Tidak ada satupun anak yang dilahirkan melainkan pasti akan ditusuk oleh syaitan, akan diganggu oleh syaitan. Fayastahillu sarihan min nazaghatihi. Sehingga menyebabkan sang bayi yang baru lahir tersebut berteriak, kencang, menangis, disebabkan karena tusukan dari syaitan. Menunjukkan bahwasanya permusuhan syaitan sudah nampak dan diperlihatkan oleh syaitan semenjak banil insan itu terlahir di alam dunia. Sudah ditusuk sehingga menangis. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan illa Maryama wa ibnahu, terkecuali dua orang dari hamba Allah Azza wa Jal, yang pertama adalah Maryam dan putranya. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla beritakan di dalam Al-Quran tentang nazar imra'atu Imran. Di antara yang diucapkan oleh imra'atu Imran, istrinya Imran, seperti yang Allah Azza wa Jalla abadikan dalam surah Al-Imran, inni u'idhuka biha wa zurriyataha minasyaitanir rajim. Sesungguhnya ya Allah, saya meminta perlindungan kepadamu agar melindungi dirinya, yaitu Maryam ketika itu masih kecil, dan zuriyataha, keturunannya, dari asyaitanir rajim, dari gangguan syaitanir rajim. Kemudian apa kata Allah Azza wa Jalla? Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengabulkan permohonan imra'atu Imran dengan sebaik-baiknya, sehingga tumbuh dewasa menjadi seorang wanita yang solehah di bawah pengawasan Zakaria alaihi salatu wassalam. Sehingga umat Islam Allah Azza wa Jalla jadikan sebagai umat yang pertengahan dalam semua keyakinannya dan amalannya, termasuk keyakinan umat Islam seputar Maryam dan putranya Isa alaihi salatu wassalam. Allah Azza wa Jalla jadikan umat Islam ini sebagai umat pertengahan di dalam meyakini bahwasanya Isa adalah hamba Allah Azza wa Jalla sebagaimana hamba yang lainnya, bukan sebagai anak Allah Subhanahu wa taala. Maryam adalah seorang wanita yang suci, yang mulia, yang tahirah, membantah dua kelompok yang menyimpang dalam menyikapi keduanya. Yang pertama adalah kelompok An-Nasara yang terlalu berlebih-lebihan di dalam mengkultuskan keduanya hingga menyatakan bahwasanya Maryam adalah istri Allah Azza wa Jal yang mereka namai sebagai Tuhan Ibu. Adapun Isa kata mereka adalah putra Allah Azza wa Jal yang mereka menamai sebagai Tuhan Anak. Ini Trinitas, tiga Tuhan. Sehingga umat Islam mengingkarinya. Dan tidak pula sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Yahud yang mengatakan bahwasanya Maryam adalah seorang wanita penzina, bukan sebagai wanita yang baik, yang soleha, yang suci. Bahkan Isa dinyatakan oleh mereka sebagai anak dari hasil perzinaan Maryam, karena yang mereka akui sebagai anak Allah Azza wa Jalla adalah Uzair. Naam. Adapun umat Islam pertengahan. Di antara kesesatan orang-orang Nasara yang terlalu berlebih-lebihan di dalam mengkultuskan Maryam dan putranya, dan di dalam sikap ekstrimnya orang-orang Yahud yang menuduh Isa dan ibunya dengan tuduhan yang keji dan mungkar. Kemudian disebutkan pada ayat yang berikutnya, wa anna wananna allan taqula al insu wal jinnu ala Allahi kadhiba. Ini Allah Azza wa Jalla sebutkan perkataan sekelompok dari bangsa jin yang mereka tatkala mendengarkan Al-Qur'an mereka terkagum-kagum. Kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada mereka, dan bahkan Allah Azza wa Jalla abadikan ucapan sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya di dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Jin dan dalam beberapa ayat di dalam surah Al-Ahqaf. Disebutkan dalam ayat ini, wa annahu wa anna dhananna an lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. Yani maksudnya adalah wa anna hasibna anna ahadan lan yakdhiba 'ala Allahi ta'ala. Kami ini menyangka tidak ada seorang pun yang berani berdusta atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini persangkaan dari sekelompok bangsa jin tersebut. Artinya apa? Bila mana ada seseorang yang mengatakan atas Allah Azza wa Jalla satu ucapan, mereka yakini tidak mungkin dusta, pasti benarnya. Walaupun apa yang mereka nisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla adalah ucapan-ucapan yang mungkar, yang batil, seperti pengakuan mereka bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki seorang istri dan anak sebagaimana umat manusia biasa. Yang mereka butuh adanya pernikahan. Setelah menikah butuh adanya seorang anak. Adapun bagi Allah Azza wa Jalla, tentulah yang demikian adalah satu kedustaan yang besar. Nah, sekelompok dari bangsa jin ini mengatakan bahwasannya kita dahulu menyangka tidak mungkin ada seorang yang berani berdusta atas Allah Azza wa Jal. La minal insi wa la minal jin. Tidak pula dari bangsa manusia, tidak pula dari bangsa jin. Sehingga semua ucapan-ucapan mereka langsung dibenarkan. Tidak mungkin dusta. Finisbati sahibati wal waladi ilaih. Yaitu pengakuan bahwasanya ada seorang istri dan anak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka benarkan. Karena berdasarkan persepsi mereka, persangkaan mereka, tidak mungkin ada seorang yang berdusta atas Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan kedustaan atas Allah Azza wa Jalla adalah akbarul dzunub. Sebesar-besar dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surah Al-A'raf tentang martabat tingkatan-tingkatan dosa. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sulthana. Dan kelanjutannya Allah Azza wa Jalla sebutkan wa anta qulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ternyata di sana ada satu dosa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan setelah dosa kesyirikan, yaitu dosa berucap sesuatu atas Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari dengan al-ilm. Tanpa didasari dengan ilmu. Seperti mengaku bahwasanya Allah Azza wa Jalla membutuhkan seorang istri. Ini pengakuan yang sama sekali mereka tidak memiliki ilmu atasnya. Dan pengakuan bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki seorang anak juga pengakuan yang Allah Azza wa Jalla tidak menurunkan satu sulthan kekuasaan sebagai hujjah atas mereka untuk menyatakan apa yang diakunya. Kemudian pada ayat yang ke-6 disebutkan wa annahum dhannu kama dhanantum, ataukah yang sebelumnya wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Disebutkan tafsirnya wa annahu kana rijalun minal insi, dan bahwasanya ada sekelompok dari umat manusia ada yang yastajiruna birijalin minal jin, yang meminta perlindungan bantuan kepada sekelompok dari bangsa jin. Ada sekelompok dari umat manusia yang meminta perlindungan bantuan dari bangsa jin, dari para dukun, para tukang ramal, para penyihir, dan orang-orang yang setipe dengan mereka. Apa yang mereka akui dan diakui oleh umat manusia atau masyarakat yang berada di sekitarnya yang tertipu dengan apa yang mereka miliki, mereka mengatakan bahwasanya para dukun-dukun tersebut memiliki ilmu, memiliki kemampuan untuk bisa menyembuhkan penyakit mereka dan mengetahui sesuatu yang mereka inginkan. Fazada rijalul jinnil insa bisti'adzatihim bihim khaufan wa irhaban wa ru'ba. maka menyebabkan sekelompok dari bangsa jin yang dimintai bantuan pertolongan oleh sekelompok dari umat manusia, disebabkan karena umat manusia meminta bantuan perlindungan kepada mereka, maka sekelompok bangsa jin yang diminta perlindungan oleh mereka menambah mereka khaufan wa irhaban wa ru'ba, semakin bertambah takut, semakin bertambah cemas dan khawatir. Mereka semakin takut kepada bangsa jin, bahkan mereka menyandarkan urusan-urusan mereka kepada bangsa jin tersebut. Wal'iyadzu billah. Sehingga semakin bertambah jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Dan seperti inilah keadaan siapa saja yang dia tidak bertawakal kepada Allah Azza wa Jal, yang Allah Azza wa Jalla perintahkan dan bahkan sebagai tanda benarnya keimanan seorang muslim, seorang mukmin, adalah dengan dia menyandarkan urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Maka hanya kepada Allah Azza wa Jalla hendaklah kalian bertawakal kalau semisal kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Sehingga hakikat dari tawakal adalah menyandarkan semua urusannya, baik yang sifatnya kebaikan yang dia harapkan, yang sifatnya keburukan bala yang dia khawatirkan, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya zat. Sehingga tatkala itu kebaikan, maka dia berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla memberikannya. Kalau semisal itu keburukan, maka dia bertawakal kepada Allah dengan berharap agar supaya Allah Azza wa Jalla memberikan perlindungan dan menjauhkan dirinya dari bala dan kejelekan tersebut. Ini tanda dari tanda-tanda benarnya iman. Sehingga Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Quran, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kalian kepada zat yang maha hidup dan tidak merasakan kematian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha hidup yang tidak merasakan kematian menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah zat yang sempurna, yang bisa mengabulkan dan bisa memberikan perlindungan kepada siapa yang bertawakal kepadanya. Karena itulah Allah Azza wa Jalla memberikan kemuliaan kepada mereka para mutawakilin dengan memberikan kecintaannya, innallaha yuhibbul mutawakilin, dan dengan menjamin bahwasanya urusan mereka akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Orang yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla akan mencukupkan urusannya, sehingga dia akan mencapai dan mendapatkan sesuatu yang diharapkannya. Ini janji dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana keadaan seorang yang beryatamanna, yang berangan-angan agar supaya Allah Azza wa Jalla mendapatkan kepada dirinya kemuliaan sebagai seorang yang syahid, dan dia menawakalkan apa yang diinginkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi alaihi salatu wasallam memberikan janji bahwasanya dia akan Allah Azza wa Jalla sampaikan pada tingkatan syuhada tersebut, walau mata ala firasihi, walaupun dia meninggal di atas ranjangnya. Walaupun dia tidak menjadi seorang yang syahid, yang meninggal dalam keadaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, di medan jihad, namun dengan kejujurannya dan dia menawakalkan keinginannya kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla mencukupkan dirinya dengan memberikan apa yang diinginkan oleh dirinya walaupun dia meninggal di atas ranjangnya. Berbeda halnya dengan seorang yang bertawakal dengan selain Allah Azza wa Jal. seperti rasa tawakalnya sekelompok manusia kepada bangsa jin. Mereka meminta perlindungan dan bantuan kepada sekelompok bangsa jin tersebut dan menyandarkan urusan mereka pada sekelompok bangsa jin tersebut. Maka dengan apa yang mereka berikan kepada bangsa jin akan menambahkan kepada mereka rasa kekhawatiran yang demikian sangat. Sehingga dengan rasa takut, rasa khawatir tersebut semakin menambah keinginan mereka untuk terus berhubungan dengan bangsa jin. Keinginan mereka untuk kemudian semakin menyandarkan urusan mereka kepada bangsa jin. Dan memenuhi permintaan-permintaan sekelompok dari bangsa jin tersebut. Walaupun konsekuensinya bermaksiat dan melakukan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadisnya Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa yang menggantungkan dirinya kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, maka wukila ilaih. Allah jadikan orang tersebut bertawakal kepada sesuatu tersebut. Ketika seorang bertawakal kepada dukun, maka Allah Azza wa Jalla menjadikan dia semakin bertawakal penuh kepada dukun tersebut. Tatkala dia dirundung kecemasan, maka muncul kekhawatirannya dan kembali mendatangi dukun yang didatangi sebelumnya. Tatkala seorang bertawakal kepada benda yang diyakini bisa menyembuhkannya dan menolak darinya bala, maka Allah Azza wa Jalla jadikan dia bertawakal penuh kepada benda tersebut. Sehingga menyebabkan muncul rasa khawatirnya, yang menyebabkan dia terus membawa benda tersebut dan muncul kekhawatiran kalau semisal benda itu hilang darinya. Terus dibawa, terus ketakutan, dan yang semisalnya. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Maka tentu bila mana seorang hamba bertawakal hanya kepada Allah Azza wa Jal, maka tentu kebaikan-kebaikan akan dirasa oleh dirinya dengan dia terus menyandarkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan dia terus meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memohon kebaikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. وهذه الاستعاذة بغير الله التي نعاها الله على أهل الجاهلية من الشرك الأكبر. Dan permintaan perlindungan yang dilakukan oleh sekelompok manusia dari bangsa jin, mereka meminta perlindungan kepada selain Allah Azza wa Jal, yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mencela ahli jahiliyah karena mereka melakukannya, ini seluruhnya termasuk dari dosa syirik besar. Karena isti'adzah ini merupakan ibadah yang tidak dibolehkan seorang beristi'adzah meminta bantuan pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma yujibul muddarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a. Siapakah yang bisa menolak kemadharatan tatkala seseorang berdoa meminta kepada Allah Azza wa Jal, kemudian tersingkap kejelekan yang ditakutkannya. Ini menunjukkan bahwasanya satu-satunya zat yang menolak bala dan mendatangkan kebaikan hanya Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri. Itu jamnya kok jam segitu aja itu. Aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih. Qul hasbiyallah. katakanlah, afaraitum ma tad'una min dunillah, apa yang kalian lihat dari selain Allah Subhanahu wa taala? In aradani Allah bidurrin, kalau semisal Allah azza wa jalla menghendaki kepada saya adanya kemadharatan, hal hunna kashifatu dhurri, apakah yang kalian sembah dari selain Allah azza wa jalla memiliki hak kemampuan untuk bisa menangkal kemadharatan yang menimpa saya? Au aradani bi rahmatin, ataukah bila mana Allah azza wa jalla menginginkan kepada saya satu rahmatnya? Hal hunna mumsikatu rahmatih, apakah mereka bisa menahan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini tentu tidak. Tidak ada satupun makhluk walaupun mereka bersatu padu untuk menangkal satu kemadharatan yang Allah azza wa jalla telah kehendaki menimpa seseorang. Sebagaimana tidak ada satu makhluk pun walaupun mereka bersatu padu memiliki kekuasaan untuk mendatangkan kebaikan, bila mana Allah Azza wa Jalla menghendaki kebaikan tersebut tidak mengenanya. Sebagaimana hadis qudsi yang ma'ruf, walau ijtama'atil jin wal insu ala an yadurruka bi syai'in, atau sebelumnya ala yanfa'uka bi syai'in, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahullahu laka. Kalau semisal jin dan manusia mereka bersatu padu untuk memberikan manfaat kepada dirimu, maka tidaklah mereka bisa memberikan manfaat kepada dirimu kecuali dengan sekadar dengan sesuatu yang telah Allah Azza wa Jalla tetapkan kepadamu. Demikian sebaliknya, kalau semisal mereka bersatu padu ala ayyadurruka bisyai'in, untuk menimpakan kemadharatan kepada dirimu, maka lam yadurruka illa bisyai'in, mereka tidak akan bisa menimpakan kepadamu satu kemadharatan sedikitpun kecuali dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Sehingga wajib bagi setiap muslim untuk benar-benar memperbaiki dan membenahi tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun urusan yang diinginkan oleh dirinya, apapun kebaikan yang dia inginkan, apapun kejelekan yang dia khawatirkan, maka wajib baginya untuk kemudian menyandarkannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, yang dengannya dia akan mendapatkan keberuntungan, yang dengannya dia akan mendapatkan pahala, yang dengannya dia akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Apakah sifatnya kebaikan, Allah akan berikan. Apakah sifatnya kekhawatiran mendapatkan bala kemadharatan, maka Allah Azza wa Jalla akan menjauhkan dirinya dari kemadharatan tersebut. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh, yani kafihi. Allah Azza wa Jalla akan memberikan kecukupan kepada dirinya sehingga mendapatkan apa yang diinginkannya. Wallahu a'lamu bisawab. Ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan. Wal 'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.